Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwani rahimani rahimakumullah, jamaah hadirin sekalian kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Abrar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan anugerahnya kepada kita, yang hingga kali ini alhamdulillah Allah berikan kesabaran pada kita semuanya dalam rangka mendengarkan ayat Al-Qur'an, ahadis Rasulullah, dan juga perkataan dari para ulama, bimbingan dan nasihatnya dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Ayuhal ikhwani rahimani rahimakumullah. Pertama dan yang berikutnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Yang saking banyaknya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, tidak satu pun dari makhluk ini yang bisa menghitung dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menghitung nikmat Allah. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sebuah permasalahan asyukur ini? Dikarenakan asyukur menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Ya. Oleh karena kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, terkhusus sang pembicara dan bagi antum yang mendengarkan semuanya, bahwa asyukur itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Islam. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an bagaimana sedikitnya orang-orang yang bersyukur dari para hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Sedikit sekali dari hamba-hambaku ini bersyukur. Bersyukur dari apa yang telah Allah berikan, dari sekian banyak kenikmatan. Ya. Contohnya sekarang saja, yang sekarang kita ada di atasnya. Ya. Kenikmatan yang begitu banyaknya, baikkah yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Ya. Ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya, beliau menyebutkan, mengingatkan kepada kaum muslimin wa min a'dhamin ni'mat minallahi azza wa jal wa hiya hadad din. Kata mufti yang terkenal ini, beliau mengingatkan, menasihatkan kepada kita bahwa kenikmatan yang terbesar yang sekarang kita di atas, dia yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu agama ini, agama Islam ini. Ya, ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Ya, alhamdulillah, kita sejak kecil, alhamdulillah, mungkin mayoritas di sini sudah lahir dalam kondisi Muslim. Alhamdulillah, nun jauh di sana, di luar dari masjid ini, banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang belum Allah berikan hidayah untuk memeluk Islam. Oleh karenanya kita yang sudah Muslim, kita syukuri. Ya. Kita syukuri keadaan kita yang sekarang sudah Muslim. Alhamdulillah. Dikarenakan kondisi kita yang menjadi seorang Muslim menjadi sebab utama untuk menghantarkan kita kepada Al-Jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya sekian kenikmatan yang ada. Ya. Salah satu sebab utama. Oleh karena itu diingatkan dan terus diingatkan tentang kenikmatan yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Oleh karena itu, sering sekali para ulama dan asatidzah, ya, kalau antum membaca dan mendengarkan selalu nasihat di awalnya itu tentang syukur. Ya. Karena posisi yang sangat penting. Ya. Ada sebuah perkataan yang indah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Al-imanu nisfan." Iman ini terbagi menjadi setengah dan setengah. Ya. Nifsu sabr, setengahnya itu di sober, wa nifsul akhar fis syukur, dan setengahnya lagi di syukur. Ya. Ini beranjak, ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam yang artinya adalah sungguh menakjubkan kondisi seorang Muslim manakala dia ditimpa kesabaran, ditimpa musibah, dia bersabar. Diterima ketika dia menerima kenikmatan, dia bersyukur. Inilah mayoritas dari roda kehidupan kita, tidak terlepas dari senang dan sedih. Betul? Iya. Itulah kondisi mayoritas kita. Kondisi kita dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu penting sekali untuk diingatkan tentang syukur. Ya. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang tidak menyadari tentang kenikmatan yang Allah telah berikan, Allah peringatkan keras di dalam kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Allah ingatkan kepada kita. Peringatan Allah cukup keras dalam ayat ini, ya. Bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak sadar terhadap kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya. Ya. Oleh karena itu kita harus introspeksi. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wala in syakartum, bagi siapa yang kalian yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya. Dan bagi yang kufur, maka Allah ancam dengan azab, dengan siksaan yang cukup pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita mengkoreksi sekian kenikmatan yang sudah kita terima ini. Alhamdulillah kita sekarang sudah Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, kita dikaruniai putra-putri yang saleh. Alhamdulillah, kita dikaruniai dikaruniai dengan orang tua yang memperhatikan kita dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita masih diberikan sepasang mata untuk bisa membaca Al-Quran. Kita sadari. Alhamdulillah, karena kita masih mempunyai anggota badan yang lengkap. Alhamdulillah. Kita harus syukuri itu. Kita harus syukuri. Makanya sebagian para ulama mengatakan, sebuah kenikmatan itu akan terasa itu sebagai sebuah kenikmatan manakala dikurangi atau dicabut. Dikurangi saja, kenikmatan itu baru terasa. Contoh saja. Nikmatnya gigi yang sehat, itu manakala kita sakit? Sakit gigi. Baru terasa, ternyata gigi ini, yang sehat ini, terasa itu adalah sebuah kenikmatan. Betul? Nah. Oleh karena itu, semua yang kenikmatan yang sekarang kita terima ini, kita harus syukuri. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih cara mensyukuri yang benar, yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama? Ya. Itu yang penting kita ketahui. Bagaimana cara bersyukur yang baik, yang benar, ya, menurut timbangan Islam ini. Ya. Kadang-kadang, karena ketidaktahuan kita, kadang-kadang cara bersyukurnya kita ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, karena ketidaktahuan kita, akhirnya justru itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Justru hal-hal itu yang kita lakukan ternyata sebuah keharuman. Misalkan, saya ini, kalau dikaruniai anak, misalkan, bagi pihak-pihak yang belum dikaruniai putra-putri, saya akan mendatangi Mbah Fulan. Kalau di sini disidrap Mbah itu istilah Jawa. Kalau di sini disebut apa ini? Hah? Dukun. Orang pintar dan sejenisnya lah. Ya. Misalkan seperti itu. Saya datang ini, saya akan bawa upeti. Ternyata. Nah, atau yang sejenisnya. Karena ketidaktahuan, karena keawaman, bagaimana cara bersyukur yang baik. Sehingga dia tidak tahu bagaimana harus cara bersyukur setelah diberikan kenikmatan. Oleh karena itu ada diistilahkan oleh kalangan ulama namanya arkan syukur. Rukun-rukun syukur. Agar kita tahu bahwa syukur itu, agar kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersyukur dengan baik. Ya. Yang pertama, rukun arkanul. Awal yang pertama, ya, rukunul awal dari arkanul syukur, yaitu al-i'tiraf. Hadihi ni'mat minallah. Ya. Kita harus tahu bahwa kenikmatan yang sekarang sedang kita terima ini adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kenikmatan yang sedang kita terima ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah yang sekarang kita tinggali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Putra putri yang kita dikaruniai berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang melimpah yang sekarang kita miliki itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu hanya sebagai penyebab yang menghantarkan kenikmatan tersebut. Semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini. Ya. Jangan sampai kita meyakini di hati kita bahwa ini saya bisa kaya nih karena usaha saya. Karena saya ulet memutar modal. Ya. Karena kecerdasan saya dalam melihat pangsa pasar. Semuanya disandarkan pada dirinya. Tidak. Itu harus kita sadari. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ar-razak. Yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian rukun yang kedua, ya, yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan dengan syukur ini, bahwa segala sesuatu, ya, kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, itu kita gunakan untuk taqarrub pada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana tadi, yang saya sebutkan di ayat yang tadi, barang siapa yang kufur, nah ini termasuk kufur nikmat, mempergunakan kenikmatan yang ada pada kita untuk kemaksiatan. Untuk jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini harus kita sadari. Karena apa? Karena ini perlu diingatkan dengan sebuah nasihat oleh seorang ulama terdahulu yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar. Dalam sebuah perkataan indahnya, beliau mengingatkan kepada kita, kullu ni'matin la tukarribu ilallah wahiyal baliyah. Seluruh kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi bencana buat kita. Ya, akan menjadi bencana buat kita. Oleh karenanya, saya mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian kaum muslimin untuk mempergunakan kenikmatan yang ada sekarang ini untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita untuk mengkoreksi, sudahkah kita mempergunakan kenikmatan yang ada ini untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mata yang sekarang Allah karuniakan kepada kita, sudahkah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sudahkah untuk membaca Al-Quran? Sudahkah untuk membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Sudahkah untuk membaca karya-karya para ulama untuk mengkaji ilmu? Sudahkah itu? Ya. Ataukah na'udzubillah sebaliknya, mata yang kita punyai untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat hal-hal yang diharamkan. Dan kiaskan pada yang lainnya. Kalau kita ingin seperti merealisasikan ayat di atas, agar syukur kita terhadap sebuah kenikmatan maka akan Allah tambah, ya, maka gunakanlah. Ya, gunakanlah kenikmatan yang ada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat juga dari seorang raja yang adil. Ya, beliau seorang raja, tapi juga seorang yang masya Allah berilmu, dan seorang yang abid, yang beribadahnya tekun. Beliau bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahallahu ta'ala. Dalam satu nasihatnya beliau mengingatkan kepada kita, ya, qayyadu hadhihi ni'mat minallah bisyukur. Ikatlah kenikmatan yang ada pada kita ini dengan syukur, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur yang benar. Ada nasihat yang agung juga dari seorang ulama yang terkenal dengan karya-karya tulisnya, yaitu Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengingatkan juga kepada kita, ya. Beliau mengatakan dalam sebuah nasihatnya, kullu ni'matin 'alal 'abdi minallah tahtaj ila syukur. Al-Imam Ibn Rajab mungkin terkenal bagi yang sering membaca karya-karya beliau. Beliau mengingatkan kepada kita dengan sebuah untaian nasihatnya. Kullu ni'matin. Setiap nikmat. Alal abdi. Yang dikaruniakan, diberikan kepada seorang hamba. Ya, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tahtaj ila syukur. Membutuhkan syukur dari kita. Kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian nasihat yang tadi saya sebutkan, hadis Rasulullah dan ayat ini merupakan teguran bagi kita, introspeksi bagi kita, untuk kemudian kita bisa untuk memanfaatkan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Dan juga syukur ini, betapa pentingnya pembahasan tentang syukur, dikarenakan syukur ini merupakan sifat dari para anbiya terdahulu. Merupakan sifatnya para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya. Allah sebutkan salah satu contohnya adalah Nabi Nuh. Allah sebutkan salah satu kemuliaan dari Nabi Nuh, yaitu innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya beliau ini Nabi Nuh itu seorang hamba yang banyak bersyukur. Allah sebutkan juga keutamaan Nabi Ibrahim yang banyak bersyukur dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk kita penting untuk bersyukur, untuk mencontoh bagaimana para nabi, nabi ya, bukan orang-orang soleh, nabi ini. Nabi itu banyak bersyukur. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau banyak bersyukur. Ya. Nabi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya. Dan tentunya ibadah dan takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan kita-kita. Ya. Oleh karena itu, teguran bagi kita, koreksi bagi kita, apa kita sudah bersyukur dengan baik. Ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah kita melafadzkan, ya, melafadzkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan lisan-lisan kita. Ya. Misalkan contohnya, alhamdulillah, kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hadir putra-putri yang baru lagi. Ya. Mungkin juga bagi bapak-bapak, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan lagi dengan istri baru. Iya. Kenikmatan kan, Pak? Iya, kenikmatan. Baik yang tambah istrinya ataupun pengantin baru. Iya kan, Pak? Kenikmatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi yang belum, berdoa. Kenikmatan. Ya. Alhamdulillah. Hal ini juga itu merupakan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan banyak alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minum, saya minum dulu, Pak. Bismillah. Beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan makan dan minum ini. Ucapkan. Kepada Pak pengurus Masjid Al-Abror yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelenggarakan kajian Islam ini, kami ucapkan terima kasih banyak, Pak. Jazakumullahu khairan. Semoga Bapak dibalas dengan kebaikan. Bersyukur kepada beliau-beliau yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk di majelis ini. Bi'idnillah. Ya. Kepada orang tua kita, Bapak dan Ibu, yang telah banyak memberikan kepada kita kemudahan, ucapkan. Abi, Umi, jazakallahu khairan, zakilah khairan. Ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Kita jangan bahil, jangan pelit untuk mengucapkan itu. Kepada para panitia yang telah menyelenggarakan kajian ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan yang telah memfasilitasi kami untuk kita mengadakan kajian ini dengan perantara Anda, dengan sebab Anda, biidnillah. Itu kami sehingga bisa mendengarkan ayat Al-Quran, ahadis Rasulullah SAW. kita ucapkan kepada beliau. Beliau siang malam berpikir untuk bagaimana bisa menyelenggarakan kajian ini. Walhamdulillah kita tinggal hadir di sini. Enggak repot. Wah, beliau sendiri mungkin menginginkan untuk seperti antum semua bisa duduk di sini untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh asatidzah. Tapi beliau ternyata tersibukkan dengan amanah yang ada. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau-beliau. Oleh karena itu kita sadari, kita jangan pelit untuk mengucapkan jazakallahu khairan atau jazakallahu khair, terima kasih dan lain-lainnya kepada hamba-hamba Allah. Jangan pelit. Sampai kepada anak-anak kita. Ini bagian tarbiyah nabawi. Manakala kita menyuruh anak-anak kita, ya Muhammad, wahai Muhammad, sini, ambilkan buku. Iya, Bi, ini. Yaudah, sana. Nah, ini. Ya Aisyah, wahai Aisyah, putriku, tolong ambilkan pulpen. Iya, Bi, ini. Yaudah, sana, main. Jangan. Saya tanya, pernahkah antum berbuat seperti ini? Bahkan yang bicara, sering. Yang bicara sering. Oleh karena itu saya ingatkan untuk pribadi saya pribadi dan antum yang mendengarkan. Sering. Oleh karena itu kita sampaikan rasa syukur kepada anak kita. Wahai Muhammad, putraku. Wahai Aisyah, putri tersayangku. Terima kasih telah membantu Abi untuk mengambilkan pulpen ini. Nih, tak kasih permennya nak. Bagian tarbiyah. Ini, sadarkan kita yang seperti ini. Kadang kecil, kadang remeh, tapi itu penting dan itu bukti bahwa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam salah satu kenikmatan yang ada pada kita sekarang adalah nikmat sehat, nikmat hidup, ya. Yang ada pada kita, oleh karena itu kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk menuntut ilmu, ya. Sisa yang ada pada hidup kita ini, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mas tahu kapan meninggal, Mas? Tidak tahu kan? Antum tahu enggak? Saya yakin tidak ada yang tahu di sini ajalnya. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah. Yang tidak ada satupun dari kita mengetahui kapan ajal kita. Di mana kita akan meninggal dan bagaimana kita akan meninggal. Belum tentu bapak-bapak yang sepuh yang sudah berjenggot putih itu nanti duluan dibanding antum. Bisa jadi antum yang muda duluan. Betul? Ya berharap bapak duluan lah. Enggak. Kita tidak tahu. Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa diberikan umur yang panjang untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya saya mengingatkan sisa hidup kita ini yang ada, kita manfaatkan salah satunya untuk menuntut ilmu syar'i. Kita gunakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dengan menuntut ilmu ini, kita mengkaji Al-Qur'an As-Sunnah, kita bisa mengetahui mana itu tauhid, mana itu syirik. Ya. Mana itu sunnah, mana itu lawannya sunnah. Ya. Mana itu halal, mana itu haram. Ya. Bersyukur. Gunakan kesempatan kita. Oleh karenanya, kita harus bersemangat. Manakala ada kajian-kajian yang mengkaji tentang ilmu Islam. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu tajwid, dan yang lainnya. Bersemangat. Itu kembalinya kepada kita nantinya. Ya. Bersemangat. Ya mungkin tadi, subuh tadi kita singgung. Aduh mas, aduh, apa sebutannya emas kalau di sidrap? Hah? Puang. Aduh, puang. Benar. Maklum, saya bukan orang Sulawesi, orang Jawa. Ma, puang, saya sudah sepuh, sudah senja. Saya tidak lagi untuk bisa menuntut ilmu. Biarlah anak-anak saya saja, biar cucu-cucu saya saja untuk menuntut ilmu. Tidak, tidak. Saya sampaikan tadi di salat subuh tadi tentang sebuah kedua keteladanan dari seorang imam besar, ulama besar, yaitu Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Ketika itu beliau berada di Baghdad. Saya ceritakan sebuah kisah. Suatu hari di Baghdad ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ismail bin Salim. Beliau terkenal sebagai seorang ulama. Manakala beliau di awal-awal menuntut ilmu sebelum jadi ulama, beliau dibawa oleh ayahandanya, yaitu Ismail bin Salim. Wa Ismail bin Salim ini ulama juga. Ini ulama juga. Ya. Subhanallah, bapak anak jadi ulama. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Anak juga mau. Amin. Ya. Kita lihat bagaimana dua ulama ini ketika itu datang ke Baghdad. Dan beliau dua orang ini bapak dan anak ini melihat sebuah sosok ulama besar, yaitu Imam Ahmad. Beliau sudah sepuh, sudah senja kala itu. Tapi kala itu beliau bersemangat sambil membawa tumpukan kertas dan pulpen dan tinta, kemudian berlari-lari kecil untuk menuju ke majelis ilmu. Beliau berlari-lari kecil, sepuh beliau, ingin segera menghadiri majelis ilmu. Itu. Kaget dua ulama ini. Subhanallah, imam besar yang sudah pada tingkatan beliau sebagai seorang ulama besar dan senja lagi, dia tetap bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu. Lalu dipegang oleh tangannya oleh bapaknya ini, yaitu Ismail bin Salim. Ya Abu Abdullah, ala tastahyi, wahai Abu Abdullah, kunyah dari Imam Ahmad. Apakah anda tidak malu untuk berlari-lari kecil ini, ya, untuk menghadiri majelis ilmu, wah anda sudah menjadi seorang yang ulama, gitu. Sampai kapan anda seperti ini, wahai imam? Beliau jawab dengan sebuah jawaban yang luar biasa, yang sangat berbekas di hati kita. Beliau menjawab, katanya beliau, minal mihbarah ilal makbarah. Namanya menuntut ilmu, al-mihbarah, menuntut ilmu diibaratkan. Al-mihbarah, al-mihbarah itu tinta. Tempat tinta menulis itu. Nih, menuntut ilmu menulis kayak gini nih. Menuntut ilmu ini, mulai dari sini sampai ke kuburan. Maksudnya apa? Sampai meninggal. Tetap bersemangat. Jadi tidak ada alasan bagi yang sudah sepuh, yang sudah senja, untuk kemudian bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu. Apalagi yang belum sepuh, apalagi masih muda, apalagi masih remaja. Saya ingatkan kepada yang remaja, yang muda, ya, apakah anda ala tastahi, apakah anda tidak malu dengan bapak-bapak yang sudah sepuh di sini? Duduknya di depan. Masya Allah, semangat. Yang muda-muda di belakang. Saya husnudzon karena mungkin hadirnya terakhir. Betul? Semoga saja. Di belakang. Lihat bapak-bapak. Dari tadi, dari pagi. Saya perhatikan bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini. Dari jam 9. Betul, Pak? Ya, dan dari Pak Tamir di belakang. Dari jam 9 sampai jam 12 sekarang hadir lagi. Di depan lagi Pak Tamir ini. Masya Allah, semangat yang luar biasa dan menuntut ilmu. Contoh bagi antum semua yang muda untuk bersemangat menuntut ilmu. Ya. Wa janji Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannah bagi yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jannah loh, surga. Ya. Saya tanya pada antum, kalau misalkan ada yang mengatakan pada antum, buang ya gitu ya. Buang. Ayo hadir di masjid ini. Saya kasih 1 miliar. Mau? Jangan jawab tidak mau. Saya tanya, mau apa tidak? Mau. Iya kan? Mau kan betul. Saya tanya lagi pada antum. Misalkan ada yang ngasih, enggak usah banyak-banyak 1 miliar. 10 juta saja. Mau hadir di majelis ilmu? Mau. Jelas, tegas lagi. Mau. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan al-jannah bagi yang menuntut ilmu. Wal jannah lebih besar dari bumi serta seisinya. Sebutkan harta yang paling mahal di dunia ini. Sebutkan. Yang paling mahal. Sebutkan. Berlian. Masih terukur. Iya kan? Masih berapa miliar? Wah, ini jannah. Subhanallah, yang tidak bisa, kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh kita. Satu kenikmatan jannah saja. Dihadirkan bidadari. Oh. Itu baru satu kenikmatan, sudah pada garuk-garuk. Kenapa Anda kemudian malas-malasan untuk menuntut ilmu? Untuk malas-malasan menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Tidak ada alasan lagi untuk malas. Untuk bersemangat untuk menuntut ilmu. Ini realisasi dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kehidupan kita yang ada ini, sisa hidup kita ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bersemangat untuk menuntut ilmu. Ya. Memang berat, ya. Menuntut ilmu itu, iya itu memang berat, itulah pahalanya. Demikian semakin berat kita untuk menuntut ilmu, insyaallah pahalanya akan semakin besar. Ya. Jangan kemudian kita bakhil dengan pelit-pelit untuk kemudian untuk mendapatkan fasilitas ilmu. Ya. Kita saja untuk membeli HP yang banyak, HP yang mahal atau memfasilitasi atau membangun rumah kita enggak eman-eman. Faham eman-eman ini? Ya, orang Sulawesi faham. Ya, alhamdulillah. Saya belum menemukan bahasa Indonesianya. Apa? Ya. Kita saja wah, luar biasa dalam membangun rumah, membeli kendaraan dan lain-lainnya. Untuk sekedar itu, membahagiakan diri kita dan keluarga kita. Wah, kita ingin membahagiakan kita nanti di akhirat. Agar derajat kita di akhirat tinggi, agar dosa-dosa kita diampuni. Makanya jangan lagi pelit-pelit. Ya. Ada ustadz yang datang, misalkan ke Sengkang, wah ayo berangkat, berangkat, berangkat. Ke Makassar, berangkat. Ke Jawa, bagi yang mampu. Intinya semangat kita, toh menuntut ilmu, memang betul, merupakan sunnah untuk rihlah talabul ilm. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah di zaman kita sekarang, untuk mendapatkan ilmu sangatlah mudah. Ya. Tinggal setel radio RRI. Wah, dari pagi ke pagi lagi kita bisa mendengarkan ilmu. Alhamdulillah, patut disyukuri. Ya, oleh karenanya di HP-HP kita kita manfaatkan untuk ilmu. Ya. Jangan sibuk chatting aja, WhatsApp, Ya alhamdulillah kalau bisa mendakwahi. Kalau hanya bergurau-gurau, habis waktu kita. Ya. Baik, sudah habis waktunya. Oh, sudah ada surat dari panitia. Mau diteruskan, Pak? Cukup. Nanti kalau dihabiskan lagi, saya jadi kapok nanti ke sini, Pak. Ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Kita cukupkan kajian kali ini. Sekali lagi, nasihat yang tadi saya sampaikan. Yang terusus utama dan paling utama lagi untuk al-mutakallim, untuk yang berbicara. Ya. Kalau itu bermanfaat bagi yang mendengarkan, alhamdulillah. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi faedah kepada antum semuanya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir, tapi saya akan insya Allah akan di Allah pertemukan lagi berikutnya dan berikutnya. Semoga juga Allah pertemukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan juga mungkin di luar kebiasaan bapak-bapak mendengar hal ini, saya mohon maaf, pun mohon dimaafkan. Demikian subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.